Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, Allah ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, khair Ramadan tadru alayna, waqtafak minhu al-qudur, mithlahu kabulkan semua hajat yang hadir ini, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan, selamatkan kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Say it.